Apa hukumnya jika kita sholat berimam kepada orang yang melakukan syirik? Orang yang syirik itu, orang yang syirik itu, lain asyrakta, kalau kau syirik ya Muhammad, layak batanna amaluka, amalmu gugur. Orang yang syirik amalnya gugur. Contoh syirik apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Mbak dukun, iki perempuan ini mau aku pinang tapi dia menolak. Jadi ku ambil ini kukunya, ini bulu matanya, ini ludahnya. Tolong kau mantra. Akhirnya dimantra sama mbak dukun. Kakang telinga bosi mulut tu songkang gigi itu kucing uci Allah. Kini minta maka syirik. Oleh sebab itu maka imam ini mesti diganti. Adakanlah kudeta tak berdarah. Dihadiri oleh Pak Camat, Pak Kades, Pak Kua, dihadiri oleh bapak dari kejaksaan untuk jaksa penuntut umum. Lalu kemudian ada pula pengacara Pak Kapitra Ampera. Nah ini harus diganti ini. Bermusyawarahlah, karena kalau tidak na'uzubillah rusaklah sendi-sendi agama. Apakah khilafah itu Pak Ustaz? Pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenenge khalifah. Sistem pemerintahannya namanya khilafah. Nama lain dari khilafah imamah, artinya ada pemimpinnya. Diangkat berdasarkan musyawarah. Maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq berdasarkan musyawarah. Bagaimana dengan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia? Apakah betul jalannya Pak Ustaz? Hizbut Tahrir didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani dari Palestina. Dulunya sama dengan Syekh Hasan Al-Banna. Kata Hasan Al-Banna, kita untuk memperjuangkan mesti buat partai politik. Makanya ada partai politik Ikhwanul Muslimin, IM. Lewat partai politik lah ada anggota legislatif, DPR. Lewat DPR lah keluar undang-undang. Tapi kemudian kata Syekh Taqiyuddin Nabhani, kita enggak usah pakai sistem partai-partai, enggak usah pakai demokrasi, langsung aja kita musyawarah, kita langkat-langkat langsung imam. Nah ini ijtihad masing-masing. Ini ijtihad Syekh Taqiyuddin Nabhani, ini ijtihad Syekh Hasan Al-Banna. PKS, nah itu pakai ijtihad Hasan Al-Banna, maka pakai partai politik, memilih anggota legislatif dari partai PBB, Partai Bulan Bintang, kemudian P3, partai-partai yang menyuarakan umat Islam, PKB, PAN, memilih anggota legislatif, setelah itu dia naik ke atas, dialah yang membuat peraturan undang-undang, membuat aturan-aturan tentang orang yang tidak mau bayar utang. Lalu si pemberi utang itu ikhlas, wapi tenan. Kalau kita pinjam uang, maka kita bawa kertas, catat bayarnya tanggal berapa. Kamu mau bayar tanggal berapa? Saya bayar 2018. Bulan berapa? 2018 itu kan ada Januari, Februari, Maret. Bulan berapa? Bulan Januari. Tanggalnya? Tanggal 32. Ya raiso. Tanggalnya harus jelas. Setelah jalannya jelas, datang tagih. Hey, nih, kamu yang nulis kemarin kan? Bayar apa enggak? Aku sedang susah nih, istriku mau melahirkan, kontrakan rumah belum bayar, ini orang suruh. Stop, jangan cerita, aku tak sabar mendengarnya, sedih hatiku, meleleh air mataku, stop. Jadi gimana? Tunggu bulan depan. Fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia kesulitan, maka tunda sampai dia lapang. Aku kasih 3 bulan meneh ya, cicil loro telu, 3 bulan lagi, oke, 3 bulan. Setelah 3 bulan kita datang lagi, gimana bayar? Waduh, aku susah juga. Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik, sedekahkan lebih baik. Tapi yang ngapal ayat ini jangan yang minjam. Ini sekarang yang jadi masalah, yang ngapal ayatnya yang minjam. Ketika kita nagih, kamu bayar kapan? Wa anta saddaku khairul lakum. Yang ngapal ayat itu yang ngasih pinjaman. Ini banyak orang salah hafal ayat sekarang. Apakah nanti sama-sama tidak bisa masuk surga Pak Ustaz? Yang berutang dan yang berutang. Kalau sudah diikhlaskan, maka dia dapat pahala. Mudah-mudahan yang sudah ikhlas jangan gugat lagi. Yang berutang mampu, tapi enggak mau bayar, memberi utang ikhlas. Bagaimana Pak Ustaz?

Kenapa sami Allahumma hamidah? Karena Abu Bakar mengucapkan Allah Maha Suci, didengar, maka Allah mengatakan sami Allahumma hamidah. Hadisnya tidak sahih. Lalu yang benar adalah karena sesuai dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min sya'im ba'du. Maka yang sesuai dengan itu bacaannya sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ustaz, saya mau nanya, mengapa di kampung saya banyak orang sholat di rumah daripada ke masjid? Mana saya tahu? Mungkin mereka belum ikut ngaji malam ini. Insya Allah setelah ngaji malam ini mereka ke masjid. Karena ada juga sebagian ustaz di kampung kami yang berpendapat sholat itu bisa di mana saja, gak perlu harus ke masjid katanya. Enggak benar. Mengapa banyak juga di kampung kami yang tak suka dengan jemaah tabligh? Kamu enggak suka jemaah tabligh, kenapa? Karena jemaah tabligh itu pakai jenggot. Nabi Muhammad pakai jenggot. Yang sudah berjenggot jangan ngejek yang enggak pakai jenggot. Yang enggak pakai jenggot jangan ngejek yang enggak berjenggot. Sampean iki wedhus. Kata yang berjenggot, kata yang enggak berjenggot. Tentu yang berjenggot marah. Aku kambing, kau anjing, katanya. Ah, akhirnya bertinju gara-gara bulu. Bertinju hanya gara-gara bulu. Yang sudah berjenggot, mantap, api, tenan. Yang sudah berjenggot, silakan jenggot. Bagus, jangan dikepang. Kenapa kamu gak suka sama jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa kamu gak suka tabligh? Jamaah tabligh itu pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Nabi Muhammad pakai jubah. Saya enggak senang jamaah tabligh tidur di masjid. Buat peraturan, boleh iktikaf di masjid, tapi buat kemah-kemah di luar jangan tidur dalam masjid. Dilarang sama sekali. Ini orang api. Karena jamaah ini mengajak orang ke masjid. Ngajak ke masjid. Yang ngajak ke masjid ini siapa? Panitia yang ngundang, di antaranya jamaah tabligh. Setelah jamaah ngumpul di masjid, barulah datang Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Somad enggak pernah ngajak orang dari luar masjid ke dalam masjid. Abdul Somad enggak pernah ngetok pintu rumah orang. Enggak berani dia, pengecut dia. Suaranya jalan tangkana mikrofon hidup. Kalau mikrofon mati. Yang berani ke rumah-rumah itu siapa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan ajak-ajak saya. Pergi sana. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak. Ke masjid ya. Pergi. Kau datang aku tinju. Besok dia datang lagi. Akhirnya kumat darah tinggi Pak. Mati. Satu lagi preman tengik. Tugap. Buta tu. Bukumis. Pak, ayo ke masjid. Aku preman. Jangan kau ajak-ajak ke masjid. Pergi kau pergi sana. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ni muak. Iyalah, ayolah ke masjid. Ini gerakan dakwah. Kalau kita enggak suka, jangan benci. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Banyak ulama melakukan gerakan sholat jamaah subuh. Apa keunggulan spesial jamaah subuh dibanding jamaah sholat yang lain? Pertama, law ya'lamuna ma fil atamati was-subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya subuh berjamaah, la atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Andai Allah kasih tahu, mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa Allah enggak kasih tahu? Allah mau kasih surprise. Nanti di akhirat kita melihat balasannya. Wow, amazing. Surprise. Yang kedua, man shalat subuh fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, kanat lahu, maka dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tiga, malaikat malam ganti-gantian sip sama malaikat siang, ketemunya pada sama jamaah sholat subuh. Maka bapak ibu yang sholat subuh berjamaah, maka sudah sholat bersama dua sip malaikat malam dan siang. Man sholat subuh afi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, enggak keluar masjid, duduk zikir mengingat Allah, hatta tatlu' asyam, sampai terbit matahari, zikir terus sampai terbit matahari, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, untuk pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Apa hukumnya main domino? Untuk refreshing otak saja. Refreshing otak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Asal segala sesuatu hukumnya mubah, boleh. Main domino itu pun asal hukumnya mubah, boleh. Karena al-aslu fil asya' al-ibahah, boleh. Kenapa dia menjadi haram? Pertama, melalaikan solat. Ayolah solat lepas. Yang kedua, mubazir waktu. Ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk berzikir, ada waktu untuk nulis buku, ada waktu untuk keluarga. Ini hasil habis waktu, maka dia mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara syaitan. Sesama setan dilarang saling mengusir, menggoda. Bagaimana hukumnya kami jual warisan orang tua diwakafkan ke masjid? Seperti sementara tak ada wasiat dari orang tua. Duit 1M. 1 miliar, bukan 1 ember. 1 miliar. 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta. Kebetulan anaknya 4, tak ada ahli waris yang lain. 250 habis. Dah, selesai itu datang anaknya yang satu. Aku wakafkan 250 juta ini untuk sekolah MDA lillahi ta'ala. Mantap, mengalirlah pahalanya. Dia dapat, bapaknya pun dapat. Kalau dihadiahkannya pahalanya untuk bapaknya, maka andai tak dihadiahkannya, anak berbuat, orang tua dapat cash and carry. Bagus, tak masalah. Nah, jadi tidak perlu ada wasiat. Apa hukum bagi perempuan sudah menikah tapi tidak diizinkan orang tua, dan dia tetap menikah tanpa izin orang tua? La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Maka rayu-rayulah bapak ini. Kenapa dia tak mau? Oh, mungkin karena calon suami itu enggak sesuai sama dia. Dia kebetulan orang Jawa, calon mantunya orang Batak. Dia tak mau. Jatuh derajat kita. Masa dari mas langsung jadi tulang? Aku orang gelem nek bojomu iku wong Batak. Aku wong Jawa. Maka carilah siapa yang bisa melunakkan hati si bapak. Kira-kira bapak ini sukanya sama siapa? Sama penceramah. Oh, dia sukanya kalau sama orang Jawa juga. Ah, bawa orang Jawa mengenalkan dia. Pak, Pak kenal sama siapa? Oh, iya. Siapa lagi? Woi, ku wapi tenan lho, Pak. Ku anteng, suke, wapi, the best pokoknya. Nanti dia terima. Kebetulan calon mertuanya orang Batak. Carilah ustaz yang Batak. Hak halak kita sesudahnya. Oh, lo maksudnya. Kebetulan calon mertuanya orang Minangkabau. Carilah ustaz yang Minang. Asia kok. Iko dah kek mana aja, Wak. Balanci-lancian aja rumahnya. Wak. Bagaimana hukumnya umat Islam turut merayakan Natal? Oh, tak bisa. Ini ritual ibadah. Bagi yang sudah pernah ikut merayakan, taubat nasuha. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana? Macam mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Apa? Mandi wajib tak tahu? Basah semua. Basah semua. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Tergantung, kalau salto kepala duluan. Ah, sesudah itu barulah solat sunat taubat. Usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayat terserah bebas. Pak Ustaz, boleh tak kita mengucapkan selamat Natal? Sudah terjawab. Pak Ustaz, bagi kita merayakan tahun baru 1 Januari dengan kembang api dan bakar ayam? Maka tiuplah trompet-trompet untuk menyambut kedatangan tahun baru. Dalam tradisi Yahudi, perjanjian lama, itu ditiuplah trompet dari kepala tanduk kerbau. Untuk menyambut. Maka jangan kasih anak kita tiup-tiup trompet. Tanggal 31 Desember malam tahun baru, masjid buat tablik akbar. Undang tas siapa diundang nanti? Muhasabah. Jam 10, jam 11 muhasabah. jam 12, jam 1 terus. Terus, jangan sampai ada anak-anak muda yang tidak datang muhasabah ke masjid, tidur, habis isya tidur. Kalau enggak bisa tidur, makan antimo 2 biji. Habis isya, bismika Allahumma ahya wa amun. Jangan sepapan, seminggu tidurnya. 2 biji. Jangan kalian ikut. Jangan ikut merayakan. Kaya diundang ke Kuansing dulu beberapa tahun yang lalu oleh pejabat Pemprov. Ustaz, ke kampung kami ceramah. Kenapa? Supaya anak-anak muda jangan ngebut-ngebut. Bakar, bakar-bakar ayam. Mari bakar ayam. Anak-anak muda malam tahun baru bakar ayam. Yang dibakarnya bukan cuma ayam dia, ayam tetangga, ayam mau habis semua. Apakah dibenarkan umat Islam merayakan tahun baru dengan pesta kembang api dan trompet? Trompet adalah tradisi Yahudi menyambut tahun baru. Tiupkanlah trompet pada tahun baru. Lalu kembang api, api adalah Majusi. Maka kita tahun baru, kita adalah tahun baru hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun baru Masehi yang Nabi Isa tak tahu sama sekali. Karena itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian. Datang Kaisar Julian membuat kalender, lalu kemudian kalender itu dibawa ke Vatikan, diubah oleh Kaisar Gregorian, Paus Gregorius, maka kalender itu disebut dengan Gregorian kalender. Tak ada hubungan dengan Nabi Isa alaihi salam. Apakah batal wudu seorang laki-laki bersentuh dengan istrinya? Mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa, bersentuhan kulit batal. Mazhab Hanafi, bersentuhan kulit tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa maknanya maaf, maaf, maaf, jima. Kalau sekedar sentuhan itu kata-kata kiasan, karena Quran bahasanya enggak porno. Sentuh kulit maknanya jima, kalau jima baru batal. Sedangkan mazhab Maliki, kalau bersentuh kulit bersyahwat enggak batal. Bersyahwat batal. Kalau enggak bersyahwat enggak batal. Saya ulang lagi. Hanafi, sentuh kulit enggak batal. Jima baru batal. Syafi'i, bersentuh kulit batal. Pertengahan Maliki, bersyahwat batal. Enggak bersyahwat enggak batal. Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal sudah bersentuh, saya wudu lagi karena batal. Tapi saya enggak nyalahkan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah. Mereka pakai majelis tarjih, memtarjihkan Maliki. Enggak bersyahwat, enggak batal. Makanya sebelum kerja dia salaman sama istrinya. Aa pergi dulu ya, dah mama. Sampai di tempat kerja sholat duha. Loh, kok enggak salaman? Kok enggak wudu lagi? Enggak. Tapi tadi sudah pegang, enggak batal. Enggak batal, aku enggak bersyahwat gitu. Orang tua saya non-muslim, saya muslim. Bagaimana sikap saya terhadap orang tua saat Natal? Jauh-jauh sebelum Natal, kira-kira 20 hari, kasih dia duit. Kasih dia duit. Boleh ngasih duit pada non-muslim? Boleh. Mana dalilnya? Ini saya sebutkan dalilnya. Asma. Asma Islam. Ibunya non-muslim. Ummi qadimat, emak saya datang. Wahya raghibah. Dia ingin betul jumpa sama saya. Apa usiluha? Boleh saya sambung silaturahim? Silakan. Apa utiha? Boleh saya kasih hadiah? Boleh. Papa, mama, kita beda agama, tapi kita sama-sama hamba Allah. Ini ku kasih duit. Karena nanti kalau pas hari Natal kasih duit, aku takut terjebak pada ritual ibadah. Ini ku kasih duit. Sebagaimana aku tiap bulan ngasih duit nih. Duit. Dah. Tapi nanti pas hari H itu aku mohon maaf tak bisa datang. Karena aku takut terjebak itu pada ritual ibadah. Tapi hubungan kita tak betus, mak. Hubungan tak, kalau kau sayang sama aku. Yang penting tabayun, klarifikasi. Jangan ada masalah lain lalu dikaitkan dengan itu. Ini masalah akidah, keyakinan aku setelah masuk Islam. Wala ana amidu ma'abattum, wala antum amidu ma'abud, lakum dinukum waliyadin. InsyaAllah orang tua paham. Sampai enggak doa saya jika orang tua saya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Berdoa untuk orang tua non-muslim sebelum meninggal. Doanya, Allahumma di qawmi fa'innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah, ya Allah. Bukakan pintu hatinya sampai dia meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, maka tidak didoakan lagi. Serahkan saja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa memtakkan hidayah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tak diperkenankan Allah mendoakan azar. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bahwa azar itu musuh Allah, tak masuk Islam, tawarra'a. Ibrahim pun melepaskan diri. Ya Allah, kuserahkan orang tuaku ini pada engkau, di hamba engkau kuserahkan dia. Nah, jadi tidak minta, ya Allah maafkan dia, dia masukkan dia ke dalam surga. Tidak, karena dia tidak bersyahadat. Kami acara kenduri. Setelah makan minum, kami tak boleh berdoa bersama. Berdoanya di rumah masing-masing. Apa ada dasar mereka yang begitu, Pak Ustaz? Sementara kami sudah biasa doa bersama. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'irum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Diperkuat dengan ayat Quran, Nabi Musa berdoa, ya Allah tolong kami menghadapi Fir'aun, diaminkan oleh Nabi Harun. Musa berdoa, Harun mengaminkan. Jibril berdoa, Muhammad pernah mengaminkan. Mu'dan liman adraka ramadhan falam yughfarlah, amin. Maka dalil-dalil berdoa bersama masyru' disyariatkan. Maka nanti di akhir majelis kita tetap akan berdoa bersama. Saya berdoa, jamaah mengaminkan. Hanya saja ada yang aminnya jahar, amin, amin. Ada yang dalam hati, saking capeknya. Saya seorang khatib Jumat. Selesai sholat Jumat, pengurus ngasih saya amplop. Boleh tak saya ambil? Sebab sebagian ada yang bilang kalau khatib gak boleh menerimanya. Imam dan khatib di Mesir, PNS. Dikasih dari APBN negara. Maroko, tempat saya kuliah dulu 2 tahun, tertulis di dinding, penerimaan imam dan khatib PNS 150 orang per tahun. Jumlah rakyat Maroko 30 juta. Indonesia 300 juta lebih kurang. Maka kalau pakai itu, kalau di Maroko 1 tahun 150 orang, di Indonesia idealnya diangkat imam dan khatib 1 tahun 1500 imam PNS diangkat. Pekanbaru, imam dan khatib diangkat melalui program Pemda. Namanya Imam Paripurna. Gajinya berapa? Saya tak tahu, tanya sendiri. Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu, imam itu digaji 15 juta satu bulan. Gaji pokoknya. Belum lagi uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang sipak. Imam dan khatib Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Su'un As-Suraim, di atas 100.000 rial digaji oleh pemerintah. Dari mana? Baitul mal. Oleh sebab itu, maka kalau tidak mau dikasih dari uang sedekah jamaah, maka dari baitul mal. Baitul mal itu apa? Ini baitullah, tempat sholat. Di samping baitullah di mana? Baitul mal, rumah harta. Dari mana isinya? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat. Itu diisikan, itulah untuk gaji guru. Gaji guru MDA 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali. Mau makan apa anak-anak kita? Maka jangan heran anak kita enggak paham Quran, gurunya tidak digaji. Tapi kalau guru matematika, guru fisika, guru komputer, guru kimia, oh, Masya Allah. Kalau suatu mari kita perhatikan gaji guru agama Islam. Apa dampak bagi kaum yang sudah makan riba? Sementara sistem perbankan kan sudah seperti sekarang, beralihlah ke bank syariah. Bank syariah menuju syariah. Ustaz sendiri transfer gajinya dari mana? Transfer gaji dari UIN ke saya melalui BRI Syariah. Tapi saya juga punya akun di Bank Syariah Mandiri. Duitnya banyak Pak Ustaz? Enggak, akunnya aja banyak. Duitnya tak ada. Apa boleh uang masjid dipinjamkan? Tak boleh. Kenapa? Karena uang masjid milik umat, bukan milik pengurus. Ustadz kan bukan pengurus, saya ketua masjid. Yang macam-macam, ini ketua masjid nih. Datanglah jamaah, Ustadz Somad, pinjam duit masjid, tidak bisa. Pelit sekali Ustadz, itu bukan duit aku, itu duit umat. Aku yang megang. Kalau sampai ku berikan, nanti di akhirat aku akan minta tanggung jawab di akhirat, mencari satu-satu di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa. Lagi benang masyar. Kau marah di sini tak apa-apa. Lebih baik kau marah sama aku di dunia daripada Allah marah sama aku di akhirat. Akhirnya saya tak di SMS-nya lagi. Tak apa-apa, tak masalah. Saya seorang kepala rumah tangga. Istri sudah disuruh pakai hijab. Anak gadis sudah disuruh juga. Tapi mereka tetap buka hijab. Gimana hukum bagi saya Pak Ustaz? Kasian, kasian, kasian. salah setting dari awal. Apa boleh buat? Dari kambing bulat-bulat. Maka yang lajang-lajang, yang kalian yang belum nikah, yang masih ini, sebelum nikah kalian harus jelas MOU-nya. Adinda, kalau nanti jadi nikah dengan aku, kau mesti pakai hijab, anak-anakmu jadi mesti pakai hijab. Kalau kau mau, kupinang kau dengan bismillah. Tapi kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu, tumbuh seribu. Gitu. Apa kata dia? Bang, aku tak berpisah, tak bisa berpisah dengan kau. Kalau sampai kau tinggalkan aku, matilah aku, hancur dunia. Wah, mantap. Tapi di sinetron-sinetron aja tadi. Bagaimana hukum sebenarnya kalau pacaran, Pak Ustaz? Ada enggak pacaran islami? Pacaran syariah. Gimana caranya? Setelah nikah. Kemarin saya di Jakarta, diundang jamaah. Sampai di situ, ibu ini nunjuk, Ustaz Somad, tengok tuh anak saya yang terakhir, pacaran terus. Anaknya sudah dua tapi pacaran. Loh, kok pacarannya setelah nikah? Karena dia saya jodohkan. Baik laki-laki ini, yang nikah kan, akhirnya pacarannya setelah nikah. Sampai punya anak dua, terus mana-mana berdua terus. Adapun yang satu ini, enggak. Yang artis-artis di sinetron ini, enggak. Yang di infotainment enggak. Pacarannya 5 tahun, nikahnya 5 bulan. Oleh sebab itu maka jangan ada pacaran. Enggak pacaran Pak Ustaz, cuman tahajud call aja. Dek, bangun tahajud ya. Setan tidak pernah mengajak berzina. Ingat, setan tak pernah mengajak berzina. Kami kuliah sekolah dulu di Nurul Falah Air Molek, saya Ustaz Saril, tak ada kami pacaran-pacaran. Sikit-sikit ada sikit. Tanya Ustaz Saril. Boleh tanya yang lain. Tanya kawan-kawan saya sekolah, ada tak Ustaz Somad itu dulu punya pacar-pacar? Kalau ada yang ngaku-ngaku, itu dapat dipastikan pencemaran nama baik. Apa hukum melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum fardu Jum'at? Hukumnya sunat menurut mazhab Syafi'i. Dalilnya mana? Setiap sholat fardu pasti didahului 2 rakaat. Sholat fardu pasti ada di qobliyahnya 2 rakaat. Sholat Jum'at itu sholat fardu atau tak fardu? Fardu, maka didahului 2 rakaat. Sahabat Nabi melaksanakannya. Nabi melaksanakannya. Mana ada Nabi melaksanakannya? Dulu Nabi tak melaksanakannya Pak Ustaz. Buktinya langsung naik ke atas, tak ada sholat sunat. Nabi sholat sunatnya di kamar, bukan di kasur. Apa hukum menjadi makmum saat sholat? Mau tahu dalil-dalil qabliyah Jum'at? Buka buku 37 masalah populer, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Oh, Ustaz mau jual buku ya? Tidak, download gratis di Play Store. 37 masalah populer, download. Mau dicetak, silakan cetak. Boleh kami cetak Ustaz? Boleh. Boleh kami bagi-bagi ke masjid? Silakan. Kalau kami tulis di sampulnya coblos nomor 2, jangan. Apa hukumnya menjadi makmum saat sholat diimami seorang pezina dalam kehidupan sehari-harinya? Ini orang fasik. Berimam kepada orang fasik ini, menurut mazhab Hambali tak boleh. Keras mazhab Hambali, imam fasik. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah pada orang yang fasik. Na'uzubillah. Apa hukumnya bagi umat muslim jika mengucapkan selamat natal? Sudah. Suara wanita kan aurat. Bagaimana wanita membaca Quran di depan banyak kaum laki-laki? Ini enggak enak saya jawabnya. Yang ini kawan, yang ustazah ini kawan juga. Tapi apa boleh buat? Izinkan saya minum dulu baru saja. لا تخضعن بالقول. Janganlah kamu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Itu dalil suara perempuan itu aurat. Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-mendayu, mendesah-desah, remah gemulai. Kenapa? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Ketika dia dengar suara mendesah-desah, dia langsung error. Kira-kira mendengar suara ustazah tadi, ada enggak yang error? Itu menunjukkan suara perempuan yang aurat haram itu kalau mendesah-desah, merayu-rayu. Lagu-lagu artis-artis itu, kan ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Suara mendesah-desah itu tak boleh. Adapun lagu nasyid, perempuan memukul nasyid, bila Izrail datang memanggil, Ada enggak laki-laki yang bersahwat mendengar lagu? Kalau ada, tolong ikat biar kami bawa malam ini. Besok pagi sebelum ke airport, kuserahkan ke rumah sakit jiwa. Kilometer 11. Jadi, suara yang haram tak boleh itu suara mendesah-desah, merayu-rayu. Makanya ibu jangan mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Sungai Lala. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sungai Lala. Salah sambung. Iya. Bagaimana hukumnya berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Jangan sebut muhrim. Belum Ustaz, ada cik leh. Jangan sebut muhrim. Muhrim artinya orang pakai ihram. Kalau ada hubungan namanya mahram. Li ayyut'ina ala ra'si a'adikum. Dicucuk, ditusuk kepala kamu bimikhyatin dengan paku dari api neraka. Khairun. Lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Tak boleh. Alah Ustaz Somad tu pandai ngomong aja. Tadi di pondok gelugur dipegangnya tangan tak mahram. Itu mak kawan saya. Datanglah mak-mak, nenek-nenek sebaya mak saya di kampung. Oh lah anakku Abdul Somad, sehat kau nak? Lalu ditusukkan api neraka. Yang tak boleh itu anak gadis. Selesai ujian UAS, ujian akhir semester. Datang mahasiswi, Ustaz Somad. Belum pernah saya menyalami tangan mahasiswi lagi sampai sekarang. Memenuhi undangan hukumnya wajib. Bagaimana kalau undangan dari non-muslim yang acaranya di rumah non-muslim? Acaranya apa? Acara ritual agama? Jangan. Acara arisan? Silakan. Minumnya? Kasih minum kaleng. Minum kaleng. Minum kaleng itu kan tidak bekas minumnya. Makanannya? Makan nasi bungkus. Maka kita saling menjaga. Maka kita jaga, kasih tahu juga dia. Friend, bro, jangan kau nanti pakai piring, pakai mangkuk. Kalaupun pakai catering muslim food. Muslim food artinya kaki muslim. Food pakai dal, bukan pakai ta. Food, itu kaki. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayahanda kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk makan sekolah kami ya Allah. Wali ummahatina, ibu mak kami yang sudah melahirkan kami meregang nyawa bersimbah darah ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, maafkan silap salah dosa mereka ya Allah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. Wala taj'al quburahum mafratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma ij'alhum min huffazil Qur'an, jadikan mereka penghafal Qur'an ya Allah. Allahumma irfa'anal ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal khamr wal munkar, jauhkan anak-anak kami daripada riba, zina, narkoba, jauhkan dari pacaran, daripada perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma rizukna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma la tada'alana zamban illa ghafartah wa ladainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami tolong kami membantu melunasinya ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah, yang akan musafir sampai ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah, yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya, sembuhkan saudara-saudara kami ini ya Allah. Wa la aziban illa zawajtah, yang akan menikah berikan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wa la raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak kasih anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wa la hajatan min hawaijid dunya, lakarida wa lana fiha salah,